Kulihat langit terbuka, kemuliaanmu datang penuhi tempat ini. Kami umatmu bersujud, tersungkur menyembah kekudusanmu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaanmu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaanmu datang penuhi tempat ini. Kami umatmu tersungkur menyembah kekudusanmu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaanmu.